المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ويرزقنا بها كمال الإخلاص واليقين إلى حضرة النبي الفاتحة. أجمعين وبعد فقد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا أمين. Sampai halaman 2 baris pertama, halaman 2 baris pertama bidayatul hidayah. Amma ba'du, adapun sesudah bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam. Fa'lam ayyuhal harisu al-muqbilu ala qtibasil ilmi al-mudhir min nafsihi sidqar raqbati wa faratat ta'atushi ilaih annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasata wal mubahati wat taqadduma ala al-aqrani wastimalata wujuhin nasi ilaika wa jam'a khitamid dunya فأنت سائن في هدم دينك وإهلاك نفسك وبين آخرتك بدنياك. Artinya, fa'lam, maka ketahui olehmu, ayyuhal harisu, wahai orang yang bersungguh-sungguh, ala qtibasil ilmi, atas menuntut ilmu, mencari ilmu, al-mudhiru yang menampakkan, min nafsihi dari dirinya, sidqar raghbati akan benarnya kegemaran, wa faratat ta'atusi dan sangat haus ilaihi kepada ilmu. Ketahuilah annaka bahwa engkau, in kunta kalau adalah engkau itu taksidu bertujuan, bitalabil ilmi dengan menuntut ilmu itu, al-munafasata tujuannya berlomba-lomba, wal-mubahat, pakai taknya, tak itu aja ya, alif dan tak. Habis haknya ada alif dan tan. Habis haknya di bukunya pakai alif dan tan. Oh, tanya tak benar. Iya benar. Tamar tupa. Wal mubahata. Jangan mubahati kalau tanya begitu. Sebabnya ada dua di sini biar tamam itu. Kalau tanya bundar, tamar tupa mubahata katanya. Wal mubahata dan berlomba-lomba. Wartaqaduma dan terdepan, terkemuka, alal akrami atas teman-teman, wastimalata wujuhin nasi dan mencondongkan, yakni membuat simpati wajah-wajah orang ilaika kepadamu, wajah akhiramin dunia dan menghimpun harta benda dunia. Fa'anta sa'in fi hadami dinika, maka engkau itu berjalan dalam menghancurkan, merobohkan agamamu, wa ihlaki nafsika dan membinasakan dirimu, wa bai'i akhiratika biduniaka dan menjual akhiratmu dengan duniamu. Fasofakotuka khasiratun, maka transaksimu itu merugi. Wa tijaratuka da'iratun, dan perdaganganmu itu rugi. Wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika, dan gurumu itu membantu padamu atas kedurhakaanmu. Wa syarikun laka fi khusranika, dan sekutu bagimu dalam kerugianmu. Wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariqin, dan guru itu seperti penjual pedang kepada begal. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'siyatin, barang siapa membantu atas kemaksiatan, walau disyatri kalimatin, walaupun dengan sepotong kata, kana syarikan lahu fiha, niscaya adalah dia sekutu baginya pada kemaksiatan itu. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayata, jika adalah niatanmu dan tujuanmu antara kamu dan antara Allah daripada menuntut ilmu itu tujuannya akan petunjuk. Duna mujarratir riwayati, bukan semata-mata meriwayatkan. Fa'abshir, maka bergembiralah. Fa'innal malaikata tabsutulaka, maka sesungguhnya malaikat itu menghamparkan bagimu ajnihataha, akan sayapnya. Ila masyaita, apabila kamu berjalan. Wahitanul bahari, dan ikan-ikan di lautan. Tastaghfirulaka, memohon ampun laka bagimu. Ila sa'aita, apabila kamu berusaha berjalan. Walakin yang bagi laka, akan tetapi siyogianya bagimu, anta'lama qabla kulli syai'in, bahwa kamu ketahui sebelum segala sesuatu. Annal hidayata allati hiya tamratul ilmi, bahwa hidayah yang merupakan buah ilmu, laha bidayatun wa nihayatun, baginya ada permulaan dan ada finishnya. Wa zahirun wa batinun, ada zahir dan ada batinnya. Segini dulu. Jamaah sekalian, kajian kita mengawali kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Ghazali. Mengawali kitabnya, Imam Ghazali menyuruh kita bersama, biar kita dapat hidayah Allah, suruh kita pasang niat yang lurus. Karena niat ini mau tidak mau sebagai imam. An-niyatu imamul amal, wal amal tabi'uhu husnan wa qubhan. Niat itu sopir, amaliyah itu penumpang. Bagus buruknya yang namanya amal tergantung daripada niat. Boleh jadi amal itu zahirnya bagus, dengan niat yang buruk jadi buruk. Boleh jadi amal itu kelihatannya tidak baik, tapi dengan niat yang baik menjadi baik adanya. Kata Imam Ghazali kepada kita bersama jamaah, fa'lam, kata Imam Ghazali, perlu dicamkan oleh kita. Orang yang haus sama ilmu, orang yang menampakkan cinta sama ilmu, sangat kepengen memiliki ilmu, bahwa niat menuntut ilmu itu, orang itu macam-macam. Paling tidak kita bagi menjadi dua niat. Karena itu kita harus cek niat kita. Jangan sampai duduknya kita tiap malam minggu di Masjid Al-Fat ini kita salah niat. Jangan sampai niat kita salah. Kata Imam Ghazali, in kunta, kalau kita niatan menuntut ilmu itu salah. Gimana niat salahnya? Niatnya kita al-munafasah, berlomba-lomba biar kita itu paling pinternya. Niat kita al-mubahah, berbangga-bangga. Makanya kayak gua dong datang di madrasah mulu kagak ngaji sih lu. Ngajinya buat menghina-hina orang. Niatnya atau biar taqaddumul akram, ngaji biar nanti jadi calon ketua pengurus masjid. Niatnya biar terdepan. Begitu niatnya duduk di majelis ilmu atau biar orang pada cium tangan sama kita. Kalau kita punya ilmu, biar orang pada hormat sama kita. Kalau kita punya ilmu, kalau niatnya menjeng, niatnya salah. Sebetulnya kata Imam Ghazali, berangkatnya kita dari rumah menuju majlis ilmu, sebetulnya berangkat menuju ngancurin agama kita. Kalau niatnya salah, bukan kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu kalau niatnya salah, berarti kita dari rumah ke majlis ilmu dalam rangka ngancurin agama. Nunjukin kerudung kita baru, baju kita baru, sarung kita baru, apa aja niat duniawi. Begitu sampai pakai baju di majlis ilmu, tangannya begini-begini, tangannya begini-begini, kok gak ada yang nanya kalau baju saya baru ya? Pakai begitu engkau panggil yang di Allah. Ini begitu niatnya ke majlis ilmu, niatnya dunia. Kalau niatnya dunia, sama saja kita menjual akhirat dengan imbalan dunia. Niatnya biar orang pada cium tangan sama kita, niatnya orang biar hormat sama kita. Kalau niatnya kayak begitu tuh, sebetulnya kalau ibarat perdagangan transaksi, rugi kita. Rugi, rugi sekali. Begitu. Ibarat dagang-dagangan itu kagak laku. Sebab mau tidak mau guru yang membimbing kita, kalau tahu niat kita enggak benar, dosa. Ngajarin orang yang enggak benar niatnya, kalau tahu ngajarinnya, dosa. Itu maknanya wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika. Gurumu itu membantu kamu di dalam kedurhakaan. Kalau niatnya salah, maka orang itu yang mengajar itu andil di dalam kesalahannya dan ada saham dosa. Ibarat orang jual senjata kepada teroris, udah tahu dia teroris, kita jual senjata, maka itu kita dosa. Dosa. Ada sebuah sabda Nabi, kata Nabi, ini hadisnya, man a'ana ala maksiatin, siapa membantu kepada kemaksiatan, walau bisa terikalimatin, walaupun sepotong kata, maka orang itu andil di dalam kemaksiatan itu. Kalau orang seorang murid niatnya enggak benar, tahu gurunya kalau dia enggak benar, ajarin terus, maka itu guru dosa. Karena kata Nabi, siapa yang membantu kepada kedosaan walaupun sepotong kata, maka dia andil. Apalagi kalau nyata-nyata dosa, ada kita pulang dari majlis ilmu, dia nanya sama kita, mau pulang, ditanya, bang, di mana? Di sini katanya ada tempat judi. Di mana tempat itu? Kita bilang dari majlis, pak, lurus, ntar kanan, kanan, kiri, di situ datu. Kita bilang begitu doang, dia punya dosa 1500 buat kita, biar kita enggak main. Karena membantu kemaksiatan. Kata Nabi, siapa membantu kemaksiatan, biar sepotong kata, maka orang itu andil dalam kemaksiatan. Ada orang tahlilan berempat pakai bala meneng double eight, lampunya dari rumah kita, rampunya dia nyorotnya itu dari rumah kita, kita bantuin dia, maka kita dapat andil juga tuh kemaksiatan itu. Kalau kita tahu, kalau enggak tahu enggak apa-apa. Umpamanya ada orang pinjam drum tong dari kita, pinjam tong, kita buat apa? Kita pakai tanya, ini buat bikin majlis taklim trio macan dalam rangka Agustusan. Begitu, maka drum kita nih, tong kita nih buat panggung dan dangdutan punya kita. Maka sebanyak orang yang ikut di situ, dosa kita dapat karena kita membantu. Begitu, kalau tahu. Begitu. Pokoknya siapa orang membantu kemaksiatan, biar sepotong kata. Ada orang lagi menggibah, nyeritain tetangganya. Kita bilang, kata dia, dia tahu enggak ibu anu? Dia ternyata, oh gitu. Kita oh-oh aja membantu dia. Begitu tuh. Jangan dikira kita oh tuh kakak dos membantu dia. Siapa orang kata Nabi membantu kemaksiatan, maka orang itu andil, ada saham, dapat dosa. Enggak mungkin dia dongeng sendiri. Kalau cerita itu sendiri, ibu anu tuh begini sendiri aja, pasti dikasih gelar PA. Begitu. Karena ngomong sendiri, dia mau nyeritain sama orang lain itu karena ada kita. Maka kita kalau diem saja, maka itu dapat dosa sebanyak dia didapat. Kalau dosa dia banyak, ya banyak. Apalagi kita nimpalin, pantesan 150 dosanya. Tadi kan 50 dari dia. Kita, ini 100 dosa kita, makin gede ya. Yang kayak-kayak begitu. Jadi kalau orang niat menuntut ilmunya salah, itu udah maksiat. Maka kita terusin, ajarin, maka itu dosa. Kalau si guru itu tak tahu, begitu tuh tahu. Kalau enggak tahu, kalau guru tuh tahu terus. Kayak kita sebagai ahli hikmah, ada orang datang sama kita, dia minta nomor, kita kasih, dia nembus, dapat dosa kita. Begitu tuh, nunjukin nama dia. Yang kayak-kayak begitu. Pokoknya siapa orang membantu kemaksiatan, apakah dia sebagai RT, teken aja dah, ada perjudian, neken doa. Begitu. Apalagi kalau sampai dia melindungi mah, begitu tuh, maka orang itu dapat dosa sebanyak orang yang main di kampung itu. Itu begitu, tergantung dia. Kata Nabi, man a'ana ala maksiatin, siapa orang yang membantu kemaksiatan, memberikan fasilitas, memberikan, menjadikan dia mediator untuk menjadi kemaksiatan, maka orang itu andil di dalam kemaksiatan itu. Itu begitu. Kalau kita niatnya salah, karena itu harus baik. Kata Imam Ghazali, kedua, kalau niat kita menuntut ilmu itu niatannya biar benar, biar kita ibadahnya sah, biar kita itu ngerti hukum. Sebab ibadah mau tidak mau harus ada basic ilmu. Sebanyak apapun ibadah yang dikerjakan, bila tidak ada ilmunya, maka sia-sia. Kalau kita niatan datang ke majlis ilmu, niatnya benar, mensyukuri nikmat akal. Karena bedanya manusia dengan binatang, dikasih akal, kita syukur. mensyukuri nikmat sehat, biar kita ibadahnya benar, biar masuk surga, biar dia dapat ridho Allah, ni ruang lingkup niatnya benar. Mendandani diri, kalau niatnya benar mencari hidayah Allah, biar dia niatnya benar tuh, atau niatnya menghidupkan agama Islam, biar agama Islam di kita punya daerah makin bagus, namanya masih lurus tuh niatnya. Maka kalau sampai orang hadir di majlis ilmu, ngadain majlis ilmu, menuntut ilmu, niatnya lurus, kata Imam Ghazali, fa'abshir, bergembiralah. Sebab duduknya kita di majlis ilmu, kalau niatnya benar, duduk saja sebentar, ndak pegang pulpen, ndak pegang buku, duduk saja lebih tinggi daripada memerdekakan hamba sahaya 1000 hamba sahaya, lebih tinggi daripada haji, lebih tinggi daripada zakat, lebih tinggi daripada sholat, lebih tinggi daripada puasa, lebih tinggi daripada berjuang melawan musuh fisabilillah. Duduk di majlis ilmu, sampai Nabi katakan duduk di majlis ilmu lebih tinggi daripada kita membesuk 1000 orang yang sakit, mensolatkan 1000 jenazah, sholat sunat 1000 rakaat, masih tinggian duduk manit di majlis ilmu. Ganjarannya kalau niat kita benar, dapat tuh fadilah itu. Kata Nabi, duduk di majlis ilmu lebih tinggi daripada kita sholat sunat 1000 rakaat, lebih tinggi daripada kita membesuk 1000 orang sakit, lebih tinggi daripada mensolatkan 1000 jenazah. Duduknya doa, apalagi sampai kita ngerti. Duduk doa, kalau ditanya sama gurunya, paham, paham guru. Saya sih kagak, guru doang itu karena ngajinya ngantuk. Masih lebih tinggi duduk di majlis taklim. Itu begitu. Satu hari Rasulullah masuk ke masjid. Satu hari ada dua kelompok besar, yang satu lagi zikir la ilaha illallah, la ilaha. Yang satu lagi ngaji, lagi taklim. Maka kata Nabi, kilal majlisaini ahabu ilayya, dua tempat ini amat sangat kami puji, kami sukai. Majlis zikir bagus, majlis taklim bagus, tapi yang paling aku sukai di antara dua ini, yang ini majlis taklim. Jauh ndak keukur. Kalau kita majlis zikir, kalau ada yang menghantam punya akidah, yang selamat dirinya doang, karena dia dengan pikirnya akan ternasihati, tidak terombang ambing untuk menyelamatkan keluarganya. Enggak bisa buang, dia enggak punya ilmu. Karena itu majlis ilmu amat sangat dipuji. Torekat yang paling tinggi di dalam Islam, tidak ada lagi thariqatut ta'lim wat ta'allum, menuntut ilmu. Ini namanya torekat begini. Rasulullah ajarkan kita begini nih, cara kita menuntut ilmu itu adalah afdalut tariq, yang paling tinggi jalan menuju Allah adalah menuntut ilmu. Sepakat seluruh ulama, tarekat yang masuk ke Indonesia itu 45 tarekat yang representatif. Ada tarekat Qadiriyah, Naksabandiyah, Tijaniyah, Idrisiyah, Khalwatiyah, macam-macam tarekat yang masuk Indonesia. Yang ke-44-nya adalah sholawat, yang ke-45-nya taklim wa ta'allum, ngaji. Seluruh para aulia sepakat yang paling tinggi tarekat itu adalah duduk di majlis taklim. Itu tidak bisa terkalahkan dengan tarekat manapun. Sebab itu tarekat Rasulullah. Begitu tuh. Tarekat itu banyak. Tarekat itu banyak. Beda-beda orang. Nanti dalam kitab Hidayatul Adhiyatu, walikulli wahidihim tariqun min turuq yaktaruhu fayakunu min dawasilah kajulusihi bainal anami murabbiya wa kasratil awrati kasawmis salat. Begitu tarekat menuju Allah itu macam-macam, tiap-tiap orang memiliki tarekat tersendiri yang bisa menjadi wusul sampai ke hadrat Allah. Yang tertingginya tarekat adalah duduk mentarbiyah ruhiyah, duduk di majlis taklim. Salat, silakan salat, itu juga tarekat menuju Allah. Begitu puasa terus silakan. Tapi yang paling tinggi adalah duduk di majlis ilmu. Di sana kita kenal mana ibadah yang sah. Di sana kita kenal bagaimana meluruskan akidah. Di sana kita mengenal gimana kita mendandani kalbu kita supaya benar. Ini majlis ilmu. Kata Imam Ghazali, kalau niat kita duduk di majlis ilmunya benar, bergembiralah, sebab malaikat itu menghamparkan sayapnya bila kita berjalan. Maknanya redha malaikat, senang malaikat kalau orang itu duduk di majlis taklim. Sampai ikan di laut, kata Imam Ghazali, dalam artinya sampai pohon-pohonan yang di daratan, semuanya memohonkan ampun sama orang yang sedang duduk di majlis ilmu. Ikan di laut, ikan di air tuh, ya Allah ampuni dosanya Pak Udin, ampuni. Kayak ngomong nih, ampuni dosanya Pak, ampuni. Ikan, alhamdulillah. Itu begitu. Itu ikan. Kenapa sampai ikan saja itu memohonkan ampun sama orang yang menuntut ilmu? Sebab orang menuntut ilmu tidak akan ngebom kalau ngambil ikan, karena ada ilmu. Kenapa pohon-pohonan memohon ampun kepada orang yang menuntut ilmu? Karena orang yang punya ilmu tidak akan menebang pohon sembarangan yang membuat maharta jadi banjir. Tidak, orang yang punya ilmu enggak begitu. Orang yang tidak punya ilmu saja yang mau sembarangan menebang pohon, jadi repot. Pemerintah nyuruh kita menanam pohon, tapi yang nebang kagak dicegah, repot juga. Kapan tumbuhnya ini? Begitu tuh, 1000 tahun lah begitu. Nah ini kenapa gitu sampai pohonan itu memohon ampun sama orang yang di majlis ilmu? Karena di sana terletak bagaimana adab kita kepada makhluk Allah, apa yang bentuknya manusia ataupun bentuknya ikan ataukah bentuknya itu yang namanya pohon-pohonan. Begitu tingginya orang yang menuntut ilmu sampai-sampai kayak begitu nilainya. Sampai yang namanya Nabi Isa alaihissalam, kata Nabi Isa mengatakan orang yang menuntut ilmu itu menurut orang langit disebutnya aziman, orang-orang besar. Orang yang duduk di majlis ilmu, malaikat itu sangat hormat sama orang yang menuntut ilmu. Malaikat sujud kepada Nabi Adam karena kalah ilmu. Ilmu ternyata paling tinggi. Tapi ilmu ini harus menjadi media untuk meraih hidayah. Sebab ilmu itu ibarat pohon-pohonan. Pohon ini enggak kita ambil manfaat. Yang kita ambil manfaat pohon duren, buah durennya. Buah duren ini namanya sholat. Buah duren ini namanya puasa. Buah duren ini namanya baca Quran. Namanya ibadah. Yang dipuji si pohon. Nih pohon, buah duren ini dari pohon mana ini? Yang dipuji pohon, tapi yang diambil manfaat buah. Ilmu ini sebagai basic untuk ibadah, yang dinilai oleh Allah ibadah. Tapi ibadah ini kalau tidak didasari ilmu, tidak bisa. Karena itu niat kita duduk di majlis ilmu harus lurus. Innamal a'malu binniyat. Ini niat kita harus lurus. Kalau kita niatnya lurus di majlis ilmu, yakin di sana hidayah itu akan kita dapat. Pelan-pelan kita akan berbenah diri, beda orang yang sudah duduk di majlis ilmu dengan orang yang belum duduk di majlis ilmu. Dia lebih santun, dia lebih baik, dia lebih banyak mengamalkan apa yang dia ketahui tentang ilmunya itu. Karena menuntut ilmu bukan untuk memperbanyak ilmu, tapi untuk mengamalkan apa yang dia ketahui. Ini kemudian kata Imam Ghazali, jamaah, seyogianya kalau kita sudah tahu bahwa hidayah itu tidak datang dengan tiba-tiba, sebab hidayah itu berangkat daripada menuntut ilmu. Dengan kita menuntut ilmu akan timbul kita hidayah, dorongan kesadaran. Sebab yang namanya hidayah, bahasa kitanya kesadaran. Yang namanya taufik, kemampuan. Kesadaran kalau dikasih taufik otomatis hidayah dapat. Kalau dikasih hidayah belum tentu dapetin taufik. Kalau kita makan pasti minum. Kalau kita datang ke warteg bu minum pagi sampai maghrib kagak kebakalan dikasih makan. Kalau kita minta makan pasti dikasih. Kalau kita dapat taufik pasti hidayah dapat. Kalau dapat hidayah taufik belum tentu. Contohnya begini. Karena hidayah kesadaran seperti orang yang sudah tua masih aja dia judi. Dia sadar, ya Allah, saya kok judi mulu, mana rambut udah putih, mestinya pemutihan nih, mestinya kita harus sadar. Udah punya cucu, masa iya masih judi mulu. Dia sadar. Namanya tak belum tentu mau ninggalin kalau dia enggak dapat taufik. Itu sadar begitu karena kalah. Baru dia sadar. Itu namanya hidayah. Hidayah itu ketat. Belum tentu mau ninggalin dari kubangan itu. Kalau orang sudah berani ninggalin, udah berhenti, baru di sana ada taufik. Orang Islam tahu bahwa sholat itu wajib. Menuntut ilmu itu nilainya tinggi, tahu. Belum tentu dengan sadar itu dia dapetin taufik. Belum tentu kakinya kuat menuju majlis ilmu. Belum tentu, biar dia rumahnya dekat dengan majlis ilmu. Karena itu kata Imam Ghazali, hidayah itu buah daripada ilmu. Ilmu dan ibadah beriringan. Memang yang dituntut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, supaya kita ibadah. Tapi ibadah tidak bisa kita jalan kalau tidak diiringi ilmu. Buat kue yang namanya itu apa namanya putu mayang saja harus pakai ilmunya. Semuanya harus ada ilmunya. Tanpa ilmu enggak bisa. Hidayah ini datang daripada ilmu. Cuma kata Imam Ghazali, hidayah itu ada bidayah, ada nihayah, ada start, ada finish, ada lahir, ada batin. Ibadah itu dua, ada syariat, ada hakikat. Ini yang paling penting. Kita enggak boleh bersandar kepada hakikat tanpa kita menjalankan syariat. Enggak bisa kita sampai ujung kalau awalnya enggak ada. Ada orang bilang pokoknya ya semuanya udah diatur sama Allah, rezeki mah udah diatur, ngapain lu dagang? Begitu. Ini namanya orang bersandar kepada hakikat. Ini kalau kita mau nyari untung, syariatnya dagang. Dagang ini ada kesempatan bisa untung. Kalau enggak dagang ini sampai kiamat kagak bakalan dapat untung kalau enggak dagang. Ibadah itu begitu. Jangan sampai kita dikibulin oleh teman kita. Yuk sholat, ngapain sholat? Yang sholat saja belum tentu masuk surga. Yang sholat Begitu ngapain belum tentu ente sholat, belum tentu yang tukang sholat aja belum tentu masuk surga. Itu omongan benar, omongan benar. Yang sholat saja belum tentu masuk surga karena baru menjalankan syariat, syariat. Tapi ada kesempatan. Begitu kalau yang sholat belum tentu masuk surga, apalagi yang kagak sholat, kagak ada tentu-tentunya, pasti kagak bakalan masuk surga. Begitu kita jawab, apalagi ente yang kagak sholat, terus kagak bakalan sampai kiamat. Yang dagang ini belum tentu untung. Kita jawab, apalagi ente kagak dagang, wis kagak bakalan nemuin untung. Tapi kalau dagang ada harapan menuju untung. Nah, ini yang paling penting buat kita. Kita ibadah memang belum tentu, ini baru jalannya syariat, semuanya tergantung hakikat. Tapi kita ini jalan menuju ke sana. Kalau kita udah nikah, bersetubuh, belum tentu punya anak, apalagi kagak nikah, bisa gak bakalan punya-punya anak. Jadi semuanya ada zahir, ada batin. Yang namanya hidayah, ada bidayah, ada nihayah. Kitab kita namanya Bidayatul, Bidayatul Hidayah. Namanya Bidayatul Hidayah. Ini dasar-dasar meraih petunjuk Allah. Lewatnya sini. Begitu, lewatnya sini. Ini kitab kita, Bidayatul Hidayah. Orang tidak bisa masuk kepada hakikat. Itu yang kemarin itu, kita namanya ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Kita tidak bisa berbicara hakikat tanpa menjalankan syariat. Syariat kitab kita ini adalah ilmu syariat. Bagaimana kita harus benahi kita punya ibadah. Kitab kita mengatur tentang Bidayatul Hidayah. Berbicara kita hakikat, ntar dulu kita urusin tentang zahir hidayah, tentang Bidayatul Hidayah. Untuk menuju ke Bidayatul Hidayah, ilmunya ini, kalau orang biar benar ibadah, maka cukup dengan kita mengkaji Bidayatul Hidayah. Akan diatur kita, kita harus pandai memanage waktu. Nah ini kitab kita masih muqaddimah, kelak kita akan diatur oleh Imam Ghazali bagaimana muslim dalam hidup. Jangan sampai dari muda sampai umur hari ini belum pernah memikirkan dirinya. Kenapa kita masih ada keinginan memikirkan kepentingan dunia? Apakah itu jabatan? Apakah itu hal yang lainnya? Tapi kepentingan diri untuk tetap dengan Allah ini pun juga tak kalah penting untuk kita pikirkan. Kenapa kita punya mata lebih senang menonton televisi dibanding melihat Al-Quran? Ada apa dengan diri? Ini yang harus kita banyak pikirin. Ini tak kalah pentingnya untuk kita pikirin. Kenapa kita asik nonton televisi tapi baca Quran tidak asik? Yang salahnya di mana? Nah, kita harus pikirin itu. Kenapa kita main sepeda asik? Kenapa kita zikir kurang asik? Ada apa dengan kita? Kita harus pikirin kepentingan kalbu, sebagaimana diri kita juga harus dipikirin. Kepentingan kalbu kita untuk dekat dengan Allah pun juga harus kita pikirin. Orang yang sudah dekat dengan Allah, sebagaimana orang yang maksiat asik dengan kemaksiatannya, maka orang yang dekat dengan Allah akan merasakan kenikmatan di dalam ibadah. Satu hari Ibrahim bin Adham pengen masuk juga di dalam dunia yang namanya itu dugemlah dunia gemerlap, mengenal yang namanya highlight. Oh, tahu dia. itu ngarepin tsunami biar hanyut sampai sini nih. Kamu juga. Kalau orang itu mengenal dunia kemerdekaan, nih Ibrahim bin Adam pengen masuk dugem juga. Kagak boleh masuk kalau nggak bayar. Untuk masuknya itu harus bayar. Nggak boleh sama penjaganya itu. Dia ngotot mau masuk sama satpamnya nggak kasih. Harus bayar dulu masuk ke situ. Dia nggak kasih. Dia ngotot sampai yang punya perusahaan itu masuk. Lalu ada apa ini ribut? Ini orang pengen masuk nggak bayar. Kata yang punya itu, nih emang nggak bisa, harus pakai kartis dulu masuknya. Nih nggak bisa. Akhirnya dia nangis. Ibrahim bin Adham nangis. Kata Ibrahim bin Adham, pas nangis kasihan juga, udahlah nggak apa-apa gratis saja. Kata Ibrahim bin Adham, bukan itu yang saya tangis. Banyak orang yang tertipu di dunia ini. Nih mau maksiat aja mesti bayar. Maksiat aja mesti bayar. Itu banyak kaum muslimin yang terpedaya. Masuk surga pengen gratis, kagak ibadah. Salat subuh jam 7 pengen masuk surga. Ya gimana? Yang kayak begitu masuk surga gratis, masuk neraka aja bayar. Begitu masa ke surga gratis. Ayah wae yang ada begitu. Ini yang kayak begitu enggak beres ini. Ini adalah harus kita ini. Ada namanya bidayatul hidayah. Nah, kalau sudah kita jalani syariat, benar di dalam kita beribadah, kenikmatan itu didapat. Kita belum apa-apa sholat duha niatnya biar banyak untung, biar banyak rezeki, niatnya biar patuh dulu sama Allah. Niatnya kita udah terobsesi oleh duitnya aja, akhirnya kedekatan dengan Allah kagak didapat. Begitu baca waqi'ah, begitu juga duit lagi, niat dekat dengan Allah kagak diraih. Kita karena itu kita harus berupaya dandanin kita punya diri, betapa diri kita pun juga butuh untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidayatul hidayah, satu kajian agar supaya muslim betul-betul bisa mengerti lahir dia ke dunia tidak begitu saja, dunia hanya tempat lewat, tidak boleh dia harus bergerak menuju ke arah yang lebih baik lagi. Ini kitab kata Imam Ghazali, hidayah sebagai buah daripada ilmu memiliki dua aspek, aspek bidayah, kedua aspek nihayah, atau bahasa lainnya aspek lahiriah dan dua aspek batiniah, aspek syariat dan aspek hakikat. Syariat kita harus lurus melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah dan kita menjauhi apa yang dilarang, itu yang disebut ilmu takwa. Nah, kita ini akan mengatur, mengarah ke sana, dituntun oleh Imam Ghazali ke depan, mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali, apa yang harus dilaksanakan oleh muslim dalam berbagai strata yang ada dalam kehidupan bermasyarakatnya. Kalau dia guru bagaimana, kalau dia karyawan bagaimana, kalau dia pejabat bagaimana, kalau dia pelajar bagaimana, kalau dia pensiunan bagaimana, semuanya ada aturan-aturan yang diatur, dan semua orang punya kesempatan yang sama untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira segini dulu, enggak usah banyak-banyak. Jam 9 itu jamnya pas, nanti takut kemalaman lagi. Barangkali ada yang ditanya dari materi kita atau di luarnya, sampai kita wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan mendatang. Halaman berapa itu wala usulah? Halaman 4. Nanti kita kaji pada halaman 4 tentang materi kita. Segini saja dulu, mudah-mudahan dapat difahami. Kalau ada yang kurang jelas dari materi ini atau dulu sebelum doa, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, mau bertanya, bagaimana pendapat Ustaz untuk menyikapi seseorang yang banyak menuntut ilmu tapi tidak mengamalkan? Apa lebih baik orang yang sedikit menuntut ilmu tapi dia banyak mengamalkannya? Terima kasih. Kalau perbandingannya begitu, maka yang lebih baik yang tidak disebutkan di dalam pertanyaan. Banyak menuntut ilmu, banyak mengamalkan, itu yang paling tingginya. Kalau pertanyaannya itu, banyak menuntut ilmu, banyak mengamalkan. Yang kedua adalah sedikit menuntut ilmu tapi diamalkan dari ilmu yang sedikit itu. Yang ketiganya, menuntut ilmu masih lebih baik biar tidak diamalkan dibanding tidak menuntut ilmu dia mengamalkan yang dia tidak tuntut, karena ibadahnya tidak bakalan sah. Karena dia itu menuntut ilmu masih lebih baik tahu lebih baik dibanding tidak tahu. Tahu kalau perbandingannya, karena perbandingan itu adalah tidak objektif, tergantung dari apa dia dibandingkan. Orang sholat 5 waktu sama orang yang sholat ditambah qobliyah ba'diyah, tinggian mana? Ya tentu jawabannya 5 waktu ditambah dengan qobliyah ba'diyah. Tapi kalau dibandingin sama yang tidak sholat, maka tentu lebih baik itu. Jadi lebih baik kita ilmu kita harus menuntut banyak ilmu dan banyak mengamalkan. Tapi biar kita itu masih sedikit mengamalkan ilmu, kita jangan jenuh untuk kemudian kita menuntut ilmu. Terus kita berharap taufik, mudah-mudahan setiap menuntut ilmu paling tidak 1% kita dapat. 1% tidak kita dapat, pelan-pelan kita akan mengarah ke sana. Tuntut saja ilmu, insya Allah pelan-pelan kita amalkan dari apa yang kita ketahui. Lama-kelamaan ilmunya akan menegur kita dan kita pelan-pelan bisa mengamalkan itu. Mudah-mudahan seperti itu. Wallahu a'lam. Di dalam sholat berjamaah kita campur anak sama anak kecil yang belum sunat, sehingga bersentuhan sama anak kecil kita. Bagaimana saya mau terangkannya? Baik, di antara syarat sholat adalah kita harus suci dari hadas dan suci dari najis. Dalam pada uraiannya, suci dari najis, apa itu badannya, apa itu pakaiannya, apa itu tempat sholatnya, berikut apa yang ditanggung oleh dia. Bagaimana kalau kita sholat bersentuhan dengan orang yang belum sunat? Dilihat, apakah yang belum sunat ini, mohon maaf, ceboknya benar? Artinya kalau cebok ya bersih semuanya, mohon maaf kulupnya ditarik, itu intinya tidak ada najis. Kalau dia tidak ada najisnya, maka bersentuhannya tidak mengapa, karena bersentuhan suci sama suci. Tapi kalau bersentuhannya sama yang ada najisnya, artinya kita tahu anak kita itu kemudian belum cebok, begitu habis dia pipis, ketika kita sujud main kita didudukin sama dia, maka ini bisa merusak sama kita punya sholat. Karena itu Nabi hindarkan anak-anak kecil itu untuk kemudian ke masjid yang belum tamyiz. Yang belum tamyiz, belum tamyiz itu belum bisa membedakan cebok sendiri, makan sendiri, minum sendiri, itu dihindarkan dari masjid. Kalau sampai di masjid anak kecil teriak-teriak, yang dosa bapaknya dan ibunya. Karena itu nyuruh kita dia ke masjid sambil kita ajarkan ilmunya. Jadi kembali dilihat, kalau anak kecil itu tidak ada najisnya ya tidak mengapa. kalau dia ada najisnya, ya bisa merusak di dalam kita punya sholat. Kurang lebih seperti demikian. Wallahu a'lam. Iya, ikut nongkrong itu tergantung. Kalau kita ikut nongkrong niatnya mau membenahi dia, kita pelan-pelan mau meluruskan dia, maka tentu tidak. Tapi kalau dengan nongkrongnya kita, dia tambah gila. Makin banyak yang nonton, makin dia gila, maka otomatis kita akan dapat andil di sana. Kalau kita mau nongkrong, tolong pelan-pelan sambil kita benahi. Kita nongkrong sambil kita nasihati. Kalau kita nongkrong sambil kita nasihati, maka pelan-pelan dia akan menjadi baik. Itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Jadi kalau berbicara niat, kita tidak bisa melihat dengan fisik saja. Ini urusan kalau sudah berbicara niat diri sendiri. Kalau ada teman kita habis ngaji nongkrong di gardu, jangan kita celak, "Duh, gimana sih dia habis ngaji nongkrong di gardu?" Ini urusan niat dia. Kita husnuzon kalau memandang orang lain harus positif thinking, harus baik kan. Tapi diri kita, kalau kita nongkrong di sana niatnya apa? Kalau kita niatnya ya solidar kita karena dia teman kita, di sana akan ada kemaksiatan. Kalau niatnya kita mau membenahi, mau tidak mau, kalau mau nyelamatin orang yang hanyut, enggak bisa dari daratan, harus nyebur juga, tapi harus pandai kita berenang. Kalau tidak, kita duluan yang mati. Begitu, tergantung niatnya. Kalau niat kita baik, iya, kena juga. Begitu, kena juga. Jadi muslim itu harus nyontoh ikan. Ikan itu di laut 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Dari dulu air laut itu asin, ikan tidak berubah menjadi asin, kecuali berubah kalau dikerjain sama orang muara karang, muara angke. Diasinin. Artinya muslim itu biar orang itu pada rusak semuanya, dia tidak boleh kalah dengan ikan. Dia harus menjadi jati diri seorang muslim. Biar orang rusak, kita harus tetap, tidak boleh rusak, harus istiqomah kita. Biar orang pada rusak, kita tetap harus bagus. Jadikan di sana menjadi sinar kita di antara teman-teman kita yang gelap. Harus seperti demikian. Kalau kita niatnya ke sana, pelan-pelan kita terangkat, orang lebih nurut dibilangin oleh kawannya dibanding dibilangin sama orang yang belum kenal. Kita pelan-pelan kita temani orang-orang yang nakal, biar kita mau, kadang-kadang dia terjebak di dalam satu kemaksiatan karena tidak tahu, karena kebawa, karena alasan ekonomi dan lain sebagainya. Karena itu pelan-pelan kita selami, karena masing-masing orang ada kalanya berbeda-beda. Ini yang paling penting buat kita. Bagus asal niat kita mau nyelamatin. Kalau kita nanya nyelamatin lebih enak kok, ngobrol-ngobrol. Ini gak boleh nih, begini dosa nih, begitu tuh. Yang enak kalau kongkonya kita di masjid kan, itu gak marah. Kalau teman, kalau orang lain sok suci loh, kalau teman mah enggak, sambil ketawa-ketawa ngomong begitunya itu. Karena itu dengan teman lebih gampang kita mengajak asal kita kuat. Tapi kalau enggak kuat, khawatir kita terbawa, jangan sekali-kali kita alasan solidar. Pertama kita ikut-ikutan, gua ngokol aja dah, ente topi miring, lama-lama nyobain juga. Bisa begitu, kurang lebih begitu. Wallahualam. Assalamualaikum. saya mengerti bahwa kalau saya juga dan saya kemudian tidak boleh menyentuh istri. Tetapi istri ada anduknya dia yang pakai. Lalu kita pegang anduknya itu bagaimana? Artinya begini, di antara batal wudu, di antara batal wudu adalah bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Arti mahram itu perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya. Perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya. Itu bahasa Arabnya namanya mahram. Kalau orang yang sedang mengenakan kain ihram, bahasa Arabnya muhrim. Muhrim itu artinya orang yang sedang mengenakan kain ihram, bahasa Arabnya muhrim. Kalau orang yang tidak boleh dinikah selama-lamanya, bahasa Arabnya mahram. Lah kenapa kita bilang bukan muhrimnya? Ini bahasa Arab repot. Mim ha ro mim gundul. Gun gundul dibaca muhrim emang bisa. Kok gundul dibaca mahram juga bisa. Kalau dibaca muhrim maknanya orang yang sedang mengenakan kain ihram. Kalau mahram orang yang tidak boleh dinikahi selama di antara batal wudu bersentuhan dengan lain jenis yang bukan mahram. Artinya perempuan yang tidak boleh, yang boleh dinikah itu membatalkan wudu. Pertanyaannya, istri kita itu boleh dinikahkan? Boleh dinikahkan? Boleh enggak? Hah? Boleh dinikahkan? Hah? Istri kita tuh boleh dinikahkan? Itu jadi istri kita menunjukkan boleh dinikah. Kalau enggak boleh, enggak bakalan jadi istri kita. Patokannya di sana, kita nikah sama ibu kita kalau laki-laki nih. Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Boleh enggak kita nikah sama ibu kita? Maka kita punya wudu selama sama ibu kita tidak batal. Wong dia mahram. Perempuan yang haram dinikah selama-lamanya. Kita selamat sama anak kita. Kita kawin dengan anak kita, boleh enggak? Sama anak sendiri tuh. Maka kita punya wudu selamat sama anak tidak batal. Tapi kalau istri kita nih mahram bukan? Bukan. Dia adalah orang lain, karenanya boleh kita nikahi. Boleh kita nikahi. Pertanyaan dari orang tua kita bahwa bagaimana kalau kita bersentuhan dengan istri kita tapi ada penghalang? Memang syaratnya tidak batal bersentuhan kalau pakai penghalang. Biar tipis, biar transparan. Tidak mengapa pakai anduknya selama, tidak mengapa kalau selama tidak batal. Yang membatalkan ini selain rambut, selain gigi, selain kuku. Kalau rambut enggak apa-apa kita usapin biar punya wudu istri kita enggak batal. atau kukunya istri kita semeter, kukunya kita pegang, enggak batal. Tapi kalau bersentuhan selama, maka wudu kita batal. Al-Quran bilang awla mastumun nisa, atau bersentuhan kamu dengan istrimu, dengan perempuan, maknanya perempuan yang bukan mahram. Maka kalau kita bersentuhan sama istri kita habis wudu tanpa penghalang, maka wudu kita batal. Wudu kita batal kalau bersentuhan dengan batal. Kalau pakai sarung tangan, makanya pertanyaannya begini. Pernah satu hari Rasulullah mencium Siti Aisyah kemudian sholat. Itu menunjukkan bahwa bersentuhan itu tidak batal. Tandanya Rasulullah habis cium Siti Aisyah kemudian sholat. Itu letter hadir. Tanya, tuh ciumnya pakai cadar apa kagak, pakai penghalang apa kagak, begitu. Ada penghalang apa tidak, itu yang ditanya orang tua kita. Begitu, kalau ada penghalang, enggak apa-apa. Selama nama istri kita, dia pakai sarung tangan, pakai itu, selama, begitu. Enggak apa-apa. Jelang maghrib biasanya kan suami-suaminya harus ada datang jelang maghrib, ada menjemput musa maghrib supaya gak batal, pakai kantangan aja supaya. Jadi begini, enggak usah mesti sarung tangan, kenapa selaman aja enggak apa-apa, wudu lagi kan ibadah. Begitu, apa susahnya? Begitu, enggak susah. Memang ada pendapat yang mengatakan bahwa selamat dengan istri tidak batal. Memang ada pendapat begitu. Ada tuh pendapat itu, tapi itu pendapat mau diaduk pakai apapun bakal kalah dia. Dengan hadis manapun bakal kalah. Enggak usah pakai hadis, pakai logika juga bakal kalah. Enggak usah pakai hadis, pakai akal aja bakal kalah. Nih contoh kalahnya begini nih, biar kita mantap di dalam beribadah. Jangan kita ikut-ikutan digiring ke sono mau, digiring kemari mau, karena kita enggak punya pijakan, karena kita laksana bulu burung yang terbang ke sana kemari tanpa ada pijakan. Enggak boleh. Kita harus punya pijakan yang mantap. Saya kasih begini. Andai benar bahwa bersentuhan dengan istri kita punya wudu tanpa penghalang tidak batal. Kan semuanya akan dipulangkan di akhirat, Pak. Semuanya di akhirat itu yang ahkamul hakimin adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang benar, kalau ini kita berbicara andai di akhirat nih, kalau yang benar bahwa selamat dengan istri, yakni bersentuhan kita punya wudu dengan istri tidak batal menurut Allah kelak di akhirat. Umpamanya kata Allah bahwa bersentuhan suami dan istri itu tidak membatalkan wudu, kata Allah di akhir, yang benar itu, maka pertanyaannya, salahkah saudara-saudara kita yang punya pendapat bahwa dia kalau habis bersentuhan dia wudu, salah enggak? Enggak salah. Kalau yang benar menurut Allah di akhirat bersentuhan suami istri tidak membatalkan wudu, saudara kita masih punya wudu, wudu lagi, bagus enggak? Bagus enggak? Ada wudu, ada wudu, nur ada wudu di atas punya wudu, cahaya di atas cahaya, enggak salah. enggak batal wudu. Timbang enggak dapat ganjar. Wudunya itu karena enggak batal dia meniat mengangkat hadas padahal enggak batal. Kata Allah kelak di akhirat. Dia habis bersentuhan sama istrinya, dia wudu, dia sholat. Dia beranggapan bahwa bersentuhan suami istri membatalkan wudu, padahal kata Allah di akhirat tidak batal. Andai itu yang benar, maka saudara kita sama dengan masih punya wudu, wudu lagi. Bagus enggak? Bagus. Tapi kalau sampai menurut Allah, apa yang dianggap oleh kebanyakan kaum muslimin bahwa bersentuhan suami istri itu tanpa penghalang membatalkan wudu, kalau itu yang benar menurut Allah di akhirat bahwa bersentuhan suami istri itu membatalkan wudu, saudara kita habis wudu kemudian ketemu sama lakinya pulang kantor selama pikiran dia enggak batal. Kata Allah di akhirat anda yang benar batal, maka dia sholat sama dengan tidak sholat, sebab sholatnya tanpa wudu cukup buat menghantarkan dia di neraka, sholatnya dia dengan tanpa wudu. Ini pakai logika. Karena itu masih lebih baik kita mengikut kepada pendapat orang yang kalau bersentuhan laki, suami dan istri yang ini bukan mahramnya, bersentuhan itu membatalkan wudu. Masih lebih bagus pakai logika. Kalau yang dibenerin itu menurut Allah, karena yang mujtahid itu yang benar satu, yang dibenerin itu cukup buat dia nganterin ke neraka. Dia sholat yang habis sentuhan itu, dia sholat habis sentuhan, dia sholat berapa kali dia begitu. Kalau yang dibenerin adalah bahwa membatalkan, kalau tidak saudara kita tidak sah. Karena itu tinggal jamaah sekalian mau ikut yang mana silahkan, semuanya punya pilihan. Tidak kami paksa, hanya kami memberikan arahan saja. Silakan itu mana masih lebih baik kita berpendapat bahwa bersentuhan itu membatalkan wudu. Kalau itu yang dibenarkan, kita tidak salah habis selama nama istri wudu sholat. Kalau ternyata yang benar tidak batal, kita tidak rugi al wudu dan wudu. Nurun ala nurin, cukup buat menghantarkan saudara kita ke neraka, enggak usah nyolong, dia sholat tanpa wudu. Itu kalau itu yang salah. Karena itu saran kami, karena hadis-hadis yang sahih juga banyak, seperti di dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Al-Muwatta ini sangat dipuji oleh Imam Syafi'i, karena Al-Muwatta Imam Malik itu guru Imam Syafi'i. Al-Muwatta ini isinya ada 4000 hadis, tapi Imam Syafi'i di zamannya tidak ada kitab hadis yang bagus selain Al-Muwatta, karena Al-Bukhari belakangan munculnya, sesudah Imam Malik enggak ada. Imam Malik ini orang yang setiap harinya, tiap malamnya selalu tidak pernah luput dalam satu malam mimpi jumpa sama Rasulullah. Tiap hari di dalam Muwatta itu ada sebuah hadis dikatakan di antara yang Nabi ajarkan bersentuhan laki-laki dan perempuan membatalkan wudu. Ini yang lebih banyak dipegang oleh ulama hadis-hadis ini, sehingga hadis-hadis yang menyatakan bahwa bersentuhan Rasulullah, bersentuhan mencium Siti Aisyah kemudian sholat, itu menciumnya ada penghalang, tidak bertabrakan dengan hadis-hadis itu. Karena itulah ngaji hadis harus panjang lebar untuk mengetahui latar belakang terjadinya. Jadi kalau kita pegang anduknya tidak mengapa, jangankan anduk, rambut tidak mengapa, kuku tidak mengapa, dan bahkan gigi pun juga tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Ya, ada Pak. Tadi sudah sempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut mengenai masalah ilmu tadi, Pak Ustadz ya. Banyak orang yang mempunyai ilmu, banyak orang yang apa? Udah mengantongi ilmu-ilmu tentang keislaman, tapi banyak pula yang tidak menjalankan. Nah, saya pengen tanya hukumnya apa dan dosanya sebesar apa bagi mereka yang udah mengetahui ilmunya, tapi mereka tidak melaksanakan. Baik, jadi orang yang punya ilmu kemudian tidak mengamalkan ilmunya, maka orang itu ya paling duluan masuk neraka. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'mala mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang punya ilmu tidak ngamalin ilmunya itu disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala. Orang yang punya ilmu tidak ngamalin ilmunya itu disiksanya lebih dulu daripada penyembah berhala. Berat enggak? Berat enggak? Ringan. Ringan. Kok ringan? Begini, penyembah berhala itu dosa besar. Kalau ada orang di warung si A belanjanya gula 2 kintal, yang ini, yang itu, segala macam banyak belinya. Ada orang cuma beli rokok doang 1 batang. Yang mana dulu yang dilayani? Nah, orang yang punya pasal kesalahannya banyak sama yang pasal kesalahannya dikit, yang mana diduluin? Ini mau kagak ngamalin ilmu, menuntut ilmu sudah belajar satu kewajiban yang udah gugur, kewajiban menuntut ilmu. Yang dia punya pasal kagak ngamalin, ini yang menyembah berhala dua pasalnya. Dia kagak menuntut ilmu, apalagi ngamalin. Maka dia punya pasal dua berat. Maka yang ini cuma disentil doang duluan. Yang itu melamaan, maka belakangan. Karena itu dosanya amat sangat besar bagi orang yang punya ilmu kemudian tidak mengamalkan ilmunya. Karena itu seyogianya kalau kita punya ilmu, ya kita harus mengamalkan ilmu itu. Tentu mengamalkan ilmu itu semampu kita. Semampu kita. Karena agama itu tidak kemudian seluruh yang kita ketahui itu harus kita amalkan. Mana yang kita bisa? Mungkin kita pernah mendengar satu ilmu, Rasulullah itu sholat sampai kakinya bengkak. Pernah dengar kita di dalam maulid, maulid itu selalu begitu. Dan kita sampai hafal itu. Tapi pernahkah kita sampai kayak begitu? Apakah kemudian ini juga kita harus begitu? Banyak sisi. Mana yang kita harus kerjakan yang kita mampu daripada ilmu itu. Sahabat Nabi bertanya, yang namanya Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, kami banyak mengetahui ajaran agama, tapi banyak juga yang belum kami amalkan. Apakah perlu kami ajarkan? Kata Nabi, suruh orang berbuat baik biar kita belum ngamalin. Satu tugas yang harus kita sampaikan dakwah Islamiah, ajak orang itu tuh. Tinggal tugas yang lain. Tentu kalau kita sudah tahu ilmunya tidak diamalkan, dosanya amat sangat besar. Dan jauh lebih besar orang yang tidak mengamalkan dan tidak tahu ilmunya. Orang bodoh jauh lebih besar dosanya dibanding orang yang punya ilmu. Sebab yang punya ilmu satu pasal sudah dilaksanakan kewajiban menuntut ilmu, tinggal satu pasal mengamalkan ilmu yang belum dikerjakan. Orang bodoh dua, menuntut ilmu kagak, apalagi mengamalkan. Karena itu pintar jauh lebih baik dibanding kita bodoh. Karena itu dengan kita menuntut ilmu, dengan kita menuntut ilmu sambil kita berharap taufik kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah kasih kemampuan untuk mengamalkannya. Kalau kita tidak tahu, tidak ada niatan untuk mengamalkan, apa yang mau diamalin, wong tahu juga tidak. Karena itu tahu masih lebih baik. Tentu dia punya dosa kabura maktan an ya indallah an yaqulu ma la ta'alun. Kita sangat berbahaya. Ya, karena itu selalu kita harus berupaya untuk supaya kita bisa mengamalkan ilmu. Sebab Nabi sendiri bilang, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Tuhan, lindungi aku daripada ilmu yang tidak berguna. Jadi ilmu ada yang berguna, ada yang tidak. Karena itu menuntut ilmu, kita harus minta juga untuk ilmu itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita mampu untuk mengamalkannya. Sedikit dari pengetahuan agama yang kita amalkan, kelak Allah tambahkan ilmu yang belum kita ketahui. Saya kira itu yang paling kami bisa sampaikan. Wallahualam. Iya, Pak Ibu. Ya, artinya kami kalau kami panjangkan Pak semua-muanya menyebutkan tentang mahram itu ada berapa dari sisi nasab, mahram itu ada berapa dari sisi kemertuaan, mahram itu ada berapa dari sisi persusuan, terlalu panjang kami membahas itu. Karena itu kami hanya menjawab dari pertanyaan sebatas apa yang Bapak itu nanya saja. Kami tidak perlu panjangkan ke sana karena waktunya tidak akan terbagi. Kami harus jawab terlalu panjang lebar dengan dalil-dalil itu nanti habis. Kami kira jawaban itu untuk lebih panjangnya nanti di sisi kajian fikih saja. Pada babnya insya Allah nanti kita akan panjangkan. Kalau kita selesaikan malam ini, berarti kita ngajinya sampai malam ini saja. Karena itu entar tak kebagi. Sebab dari sisi kemertuan 7, dari sisi keturunan 7 mahram, nanti dari sisi 4, dari sisi kemertuaan, dari sisi persusuan nanti ada 7, banyak nih mahram yang nanti kita harus bahas satu persatu yang nanti memakan waktu. Kami kira mohon untuk kesabarannya untuk membahas siapa-siapa yang diharamkan menikah selama-lamanya, siapa-siapa perempuan yang haram dinikah temporer tidak selama-lamanya. Saya kira mohon izin untuk tidak bahas biar tidak terlalu lama untuk membahas satu persatu. Sebab kalau dibahas ini setiap poin pasti akan menimbulkan pertanyaan baru dan pertanyaan baru. Ini saja perjanjian kita ngaji sampai jam 9 sudah lewat 30 menit begitu dari yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya, menuntut ilmu paling utama. Nah, seorang istri itu pagi-pagi menuntut ilmu, tapi meninggalkan suami, anak, atau mungkin di rumah itu terlantar lah Pak Ustaz. Ya, belum rapi, suami juga kadang belum diurusi. Kemudian juga belum diri, itu lebih utama mana Pak Ustaz? Lebih utama untuk ilmu atau urusan rumah dulu Pak Ustaz? Iya. Terima kasih. Baik. Sangat luar biasa. Bagaimana yang namanya menuntut ilmu? Jadi pertama begini, Di dalam kehidupan berumah tangga, masing-masing harus mengenal tentang kewajiban, hak dan pang. Karena hak kewajiban orang lain. Hak itu adalah keuntungan buat kita. Kewajiban dulu. Kewajiban suami salah satunya memberikan nafkah. Nafkah ini ada dua. Ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Yang nafkah batin ini saya tidak tahu dari mana munculnya ajaran itu nafkah batin, maknanya saya tidak ketemu dalam literatur Islam, belum ditemukan, belum ketemu bahwa yang namanya nafkah batin itu berset. Tidak ada itu ajaran yang kayak begitu dalam seluruh hukum Islam. Yang namanya nafkah batin berset, tidak ada. Yang namanya nafkah batin itu maknanya ruhani. Kewajiban suami ngajarin istri, itu nafkah batin. Kenapa Islam itu menyuruh cari istri yang saleha agar batin dia sudah gugur? Kewajiban kita begini, kewajiban suami mendidik istrinya. Mohon maaf kayak ibu-ibu ngaji itu, bukan kewajiban saya ngajarin ibu-ibu, laki ibu yang wajib ngajarin seorang istri. Itu begitu, kewajiban kita suami. Kalau kita mau tidur pengantin baru, tanya dulu sama istri, jangan main tidurin dulu. Bisa gak niat mandinya? Tanya. Kalau kagak, dosa tuh suami. Kita begitu gak tuh dulu? Dosa tuh, harus tobat itu. Itu begitu. Oh, gak ingat lagi. Jangan minta kawin lagi. Ini kita harus ingat deh. Mama, karena pertanyaan apa? Setelah kebatin. Kalau dia haid, kita tanya, apa yang haram dengan sebab haid? Kewajiban kita ngajarin. Sholat dia, kewajiban kita ngajarin dia sholat. Bagaimana wudu, bagaimana mandi besar, bagaimana dia sholat, apa yang membatalkan sholat. Kewajiban suami. Suaminya lah yang harus mengajarin dia, biar dia jangan keluyuran ke majlis ilmu. Suaminya, kalau kata kita borong buat istri, buat kita ada kewalahan. Nah, kalau kita tidak mampu mengajarkan istri kita karena kita sibukkah kita atau karena ketidakmampuan kita, kewajiban yang kedua memanggil guru, mendatangkan guru untuk ngajarin istri kita di rumah kita, biar istri kita jangan keluyuran ke majlis taklim. Kewajiban kita. Istri kita bayar tuh, mau dia mau ke Kupang, mau ke Bali, kita bayar pesawat 500.000 sampai 1 juta, sampai 1,5 juta. Demi istri kita selamat sampai Bali, kewajiban kita membayar guru yang nganterin istri kita ke surga. Wajib, jangan disembarangin dia si gurunya tuh. Kewajiban kita. Kalau kita tidak mampu membayar guru yang datang ngajarin istri kita, bahasa modernnya privat, istri kita urusan Qur'annya dia, ibadahnya dia, kewajiban kita menyuruh istri kita menghadiri majlis ilmu yang memenuhi kebutuhan dia, majlis taklim yang memenuhi kebutuhan dia, istri kita. Kalau kita enggak ngajarin, manggil guru juga tidak, istri kita tidak tahu agama, kita diam saja, istri kita tidak sholat, yang dosa suami. Yang dosa suami. Yang dosa. Karena itu penting kepentingan mana ngurusin suami? Nah dilihat, kalau kemudian dia menuntut yang sunat-sunat, kayak menghadiri maulid, begitu tuh, menghadiri maulid, bagaimana suaminya belum makan? Ya tentu harus ditimbang mana yang wajib, mana yang sunat. Seperti kita puasa Senin Kamis, hukum puasa Senin itu sunat. Patuh sama suami, wajib tuh suaminya security. Kerjanya malam terus, ketemu bininya kapan? Siang, emang siang kebidan perekok. Dia pengen puasa, dia pertaruhkan antara dia puasa Senin sama kewajiban melayani suami. Tinggal dia pilih, patuh ngejalanin yang sunat, ninggalin yang wajib. Dia kena gurur. Maka agama kalau suami butuh, biar dia puasa sunat, batalin. Karena patuh sama suami, wajib puasa sunat Senin sunat. Yang sunat tidak bisa menandingi yang wajib. Jadi harus dibanding. Tapi kalau istri kita ke majlis taklim, emang kalau di rumah ribut mulu sama lakinya, kurang keurus, ini bab lain lagi. Jadi harus dilihat, kalau istri itu meluyur ke majlis taklim kemudian menelantarkan kewajiban dia di rumah tangga, ya tentu dia dosa juga. Kurang lebih begitu. Semuanya harus dilihat. Ilmu yang wajib dipelajari sebetulnya ilmul hal, ilmu yang kita butuhkan. Kenapa kemudian taklim itu diisi dengan ruang tanya jawab? Karena memang kebutuhan orang berbeda-beda. Kebutuhan orang berbeda. Boleh kita ngaji bab wudu, nanyanya yang lain, kan dia harus dipenuhi kebutuhannya. Namanya ilmu hal. Orang yang mau nikah wajib dia belajar apa peraturan dia sebagai suami, kalau calon suami. Itu ilmu hal. Kalau orang mau dagang, tentu apa yang diatur oleh Islam tentang berdagang sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga seorang istri, kalau dia itu sudah tahu peraturan-peraturan, maka dia suami pun juga harus juga dipikirkan. Jangan sampai menuntut akhirat membahayakan kepentingan dunia pun juga. Jangan sampai mementingkan urusan dunia yang merugikan kepentingan akhirat. Di sana harus ada balance, harus ada keseimbangan, muadalah dalam Islam. Kurang lebih itu yang paling penting buat kita bersama. Seorang istri jangan ngaji terus kemudian tidak masakin suami, menjadi masalah seperti pertanyaan tadi. Tapi harus seimbang semuanya, harus dipenuhi kewajiban-kewajiban. Saya kira ini saja yang dapat kami sampaikan. Sudah ya. Oke. Yang mana? Nah itu dilihat sholatnya sholat apa, ngajinya ngaji apa. Karena kan majlis taklim itu kan banyak modelnya. Majlis ilmu, ada yang majlis taklim ngumpet-ngumpet bayar 600 ribu masuk surga, ya kan? Kan ada juga macam-macam. Jadi kalau sholat itu sholat sunnah, apa mematuhi orang tua wajib? Kalah orang tua itu, ayat sholat itu dilihat. Karena nanti di depan akan ada keterangan itu. Sebetulnya yang bakal ditanya tuh bakal dialamin semuanya. Di dalam keterangan-keterangannya pasti kita bakal ketemu semuanya ke sana. Kalau kita disuruh oleh orang tua kita dan itu mendesak ngaji, kita bisa nanti dari rekaman dari yang lain, ya kenapa kita tidak bantu sama orang tua kita? Yang lebih tahu kepentingan ini mana yang lebih tinggi adalah diri kita. Jangan kita terpedaya oleh nafsu, kita menghindari tugas orang tua ngaji, padahal niat kita menghindari tugas orang tua, salah juga di sana. Jadi harus dilihat diri kita di mana yang paling baiknya. di sana. Tapi kalau wajib menuntut ilmu yang wajib, biar kita sama orang tua kita, kalah ke orang tua kita kalau menuntut ilmu yang wajib. Uang dengan ilmu ini kita bakal mematuhi dia, begitu tuh. Dengan ilmu ini bakal mematuhi dia kalau ilmu yang wajib. Dilihatlah, kurang lebih semuanya tidak absolut, harus dipertimbangkan dari aspek mana lebih tinggi itu, kurang lebih sedemikian. Saya kira segini dulu ya. Iya baik, begitu tuh. Bangun 10. Begitu kita tutup saja banyak pakai hajalah. Mudah-mudahan duduknya kita di majlisimu, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan kita dimudahkan, kesulitan-kesulitan kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita rezeki yang luas, yang halal buat bekal ibadah kepada Allah. Demi kelangsungan pendidikan anak-anak kita, supaya mereka mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu ini membukakan kita punya hati, makin hari makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makin hari makin rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makin hari makin sadar pentingnya kita beragama dengan benar, pentingnya ilmu untuk kita ibadah agar supaya ibadah kita sah, yang pada akhirnya mudah-mudahan dan akhir hayat kita ditutup dengan keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, bi siril fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.